wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan menang. Ayat-ayat ini memerintahkan kita untuk mengingkari kemunkaran-kemunkaran. Tetapi kata Syekh, wa ma'a dzalik fal hakim sya'nuhu sya'nun akhar. Tetapi yang namanya penguasa urusannya berbeda. Li'anna taghyir munkarihi yatarattab 'alaihi mafsadatun akbar wa akbar wa akbar. Karena mengingkari penguasa tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan perlawanan. Mengapa? Karena akan menjadikan kemunkaran lebih besar. Akbar wa akbar wa akbar minal mafsadah yang sebelumnya, daripada kerusakan yang sebelumnya. Wallati turidu an tastariha minha, yang kalian harapkan untuk terbebas dari penguasa yang zalim tersebut, justru akan terjadi kedzaliman yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar, bahkan kekacauan dan pertumpahan darah. Fa amara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bis-sabr. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, "An bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah." Bahwa kami membaiat Rasulullah SAW untuk tetap mendengar dan taat. Fiman syautina wa makrahina. Di dalam keadaan kita semangat ataupun dalam keadaan kita terpaksa. Dalam keadaan kita susah ataupun dalam keadaan kita mudah. Wa usrina wa yusrina. Wa asaratan alaina. Dan kalaupun kita diperlakukan tidak adil. Wa an la nunazil amr ahlahu, dan kami juga berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak merebut hak mereka. Illa an taraw kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian mendapatkan di sisi Allah bukti-bukti. Kata Syekh Rabi, al-kufrul bawah yang disebutkan dalam hadis tersebut, yahtamil ta'wil, ay al-kufrul bawah la yahtamilut ta'wil. Kekafiran yang jelas adalah kekafiran yang tidak bisa ditakwilkan kepada takwil-takwil lain. Wala yakbal ta'wilan, dan tidak mungkin bisa ditakwilkan kepada makna lain. Wadihun kasyamsi, jelas seperti matahari. Kalau masih ada takwil, mungkin maksud orang ini begini, mungkin maksud orang itu begitu, maka itu bukan kekafiran yang bawah. Mungkin kita bisa katakan itu sesuatu amalan kufur, tetapi orangnya masih belum dikatakan kafir yang bawah kalau masih ada takwilat, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Fahina idin lil muslimina an yakhruju 'ala al-hakim alladhi waqa'a fil kufr al-wadih bi syart an la yakuna fi khurujihi mafsada akbar min baqa'i hadzal hakim al-kafir. Kalau sudah jelas kafirnya, nyata-nyata dia bukan lagi muslim, maka tidak mengapa untuk memerangi mereka dengan syarat. Kalau diperkirakan perlawanan tersebut tidak akan membawa kejelekan yang lebih besar. Kalau diperkirakan bahwa perlawanan tersebut akan membawa kepada perbaikan yang lebih baik, berarti tetap harus kita bertanya kepada ahlinya dari para ulama. Ketika mereka menganggap jangan akan terjadi mafsadah lebih besar, maka sabarlah. Li'anahu qad yakhruj ba'dun nas wadhu'afa fayaftak bihim fayudayi'u ad-din. Karena bisa jadi sebagian manusia memberontak kepada seorang hakim yang dianggap kafir, tetapi ternyata mereka lemah, tidak memiliki adad wala udad, tidak memiliki jumlah yang cukup, tidak memiliki senjata yang cukup. Akhirnya dibantailah mereka kaum muslimin dan hilanglah agama di negeri tersebut. Yudayyi'ud-din wad-dunya, akhirnya terabaikan agama dan juga terabaikan dunianya. Fatakunu mafsadah akbar, yang akhirnya kerusakan lebih besar lagi. Fala nakhruj illa idatma'nanna, idza kana kafiran itma'anna ala anna al-maslahah fil khuruji wa annana sanusqituhu bisuhulah. Berarti ketika kita memberontak pun, kalau itu adalah kafir yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, itu pun harus dipertimbangkan maslahatnya atau mafsadahnya, mana yang lebih besar. Amma idza baqiya fi da'iratil Islam, adapun kalau penguasa masih ada ciri-ciri keislaman. Tarwi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Ummu Salamah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u, sesungguhnya akan diterapkan pada kalian penguasa-penguasa, fata'rifuna wa tunkirun, penguasa yang kalian kenali tapi kalian ingkari. Faman kariha faqad bari'a, siapa yang tidak suka dari kemunkaran-kemunkarannya maka dia telah terbebas. Waman ankara faqad salima, dan siapa yang mengingkarinya maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba, tetapi yang jelek adalah yang ridha dengan penguasa yang zalim tersebut dan mengikutinya. Berkata seorang sahabat, atau berkata beberapa sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja orang-orang zalim tersebut? Qala la, ma sallu, jangan, kata Nabi, selama mereka masih salat. Aimada mayusalli zahiruhul Islam, ini selama penguasa itu masih salat, berarti zahirnya dia adalah muslim. Fala yajuzul khuruj alaihi, maka tidak boleh memerangi mereka. Li'annal khuruj yuaddi ila safkid dima, karena pemberontakan akan membawa pada pertumpahan darah. Kalau dia masih ada ciri-ciri keislaman, maka pengikutnya juga muslimin, pendukungnya juga muslimin, tentaranya juga muslimin. Maka kalau diperangi, terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Wantihakul a'rab, akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi jatuhnya kehormatan-kehormatan. Wa mastafadan nasu minal khuruji anal hukami abada, dan tidak akan manusia mendapatkan faedah apapun dengan pemberontakan itu. Yang ada ketakutan, tekanan, kerugian, terputusnya jalan-jalan, dan jatuhnya ekonomi, dan kemudian tertumpah darah, jatuhnya kehormatan, dan semuanya kejelekan, kejelekan, kejelekan. Khuruju ahlil Madinah ala Yazid yatarattab alaihi mafsadah azimah. Sebagai contoh, perlawanan penduduk Madinah terhadap Yazid, Yazid bin Abi Sufyan, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Yazid bukan orang saleh. Bukan orang saleh. Sebagian menyatakan bahwa dia zalim. Tapi lihatlah para sahabat, melarang mereka, jangan melawan, jangan melawan, jangan melawan. Tetapi ketika ada yang melawan, itu pun sesungguhnya alasannya kuat. Mengapa alasannya kuat? Ketika datang bapaknya ingin membaiat anaknya yang bernama Yazid, tanya kepada beberapa sahabat. Para sahabat menjawabnya dengan kalimat, apakah perbedaan anakmu dengan anak kami? Apa kehebatan anakmu di atas anak kami? Apakah perlu anak-anak kami pun kami bayat? Ila akhirnya. Tetapi, karena penguasa tersebut sudah memerintahkan orang-orang Syam untuk membayatnya, maka dibayatlah Yazid. Tetapi di Madinah, membayat Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagian mereka menganggap bahwa bayat mereka sah karena lebih dulu daripada bayat di Syam. Tetapi Syam dengan Madinah sangat jauhnya, ditempuh dalam waktu 1 bulan. Berita tidak mudah sampai, sehingga mereka pun merasa kami lebih dulu membayat Yazid. Maka masing-masing merasa lebih dulu. Apa yang terjadi? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah yang terjadi. Kata Syekh Rabi, apa yang terjadi? Mafsadah azimah. Sampai terjadilah peperangan, pertikaian, pertumpahan darah di tempat suci. Khurujuhum ala Bani Umayyah. Memberontaknya mereka kepada Bani Umayyah. Jadi sekarang pemberontakan Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Itu yang pertama tadi, sampai Nasrullah Sallam al-Afiyah, Madinah hancur, berantakan, terbunuh. Walaupun di sana bukan hanya 2 pihak, sebagaimana kita sebutkan berkali-kali, termasuk Syekh Rabi hafizahullah mengingatkan kita, ingat, bukan 2 kelompok berperang. Ada 1 kelompok lain yang berpegang dengan ucapan Rasulullah SAW dan mereka sabar, tidak terbawa fitnah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau aku kebetulan dekat dengan pasukannya Yazid, aku sholat bersama pasukannya Yazid yang dipimpin oleh anak buahnya, jenderalnya. Nah, ketika aku dekat dengan Ibnu Zubair, aku sholat bersama mereka. Artinya, aku tidak pihak mereka, tidak pihak mereka. Sebagian lagi, yang namanya sahabat Muhammad Ibn al-Hanafiyah, yang diikuti di belakangnya oleh sekian orang, juga beliau berkata dengan mematahkan pedangnya dan kemudian pergi ke gunung. Ditanya, mengapa kau pergi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau pedang muslimin melawan muslimin, maka pecahkan pedangmu, fungsi. Jangan ikut sana, jangan ikut sini. Ini yang dikatakan oleh Imam Razian. Yang dikatakan oleh 2 Imam Razi. Wala naqul, wala nara al-qital fil fitnah. Kami tidak berpendapat ikut perang dalam fitnah. Jangan. Maka diikutilah Muhammad ibn Maslamah dengan sekian sahabat lain. Yang ketiga, kisah Usamah ibn Zaid. Ketika diajak oleh pihak sana, ketika diajak oleh pihak sini, dia menyatakan, wallahi, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apa kau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Beliau Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingin membunuh orang kafir. Orang kafir itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi dia tahu ini harus pura-pura. Dia tebas lehernya, dia bunuh. Sampai beritanya kepada Nabi, Nabi menegurnya dengan sangat keras. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apa engkau membunuhnya padahal engkau tahu dia sudah bersyahadat la ilaha illallah? Ketika dikatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya menghindari pedangku saja. Afala syaqaqta batnah? Apakah engkau tidak belek hatinya, robek perutnya, lihat jantungnya? Apakah dia berkata seperti itu? Jadi kamu tahu dari mana kalau dia itu hanya ketakutan saja dari pedangmu? Itu kalimat. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kata Usama, teringiang di telingaku terus Rasulullah SAW menyebutnya, bukan sekali, bukan 2 kali, diulang-ulang. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Sehingga marahnya Rasulullah SAW kepadaku sampai hari ini masih terasa, dan ucapannya teringiang di telingaku. Apakah mungkin aku ikut mereka membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau ikut mereka membunuh pihak yang ini yang menyatakan la ilaha illallah. Tidak. Sungguh aku takut dengan ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Itu pun banyak pengikutnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Radiyallahu ta'ala anhum, beliau Zubair berijtihad karena merasa lebih dulu dibaiat. Maka ketika sudah terkepung, dia datang ke ibunya Asma dalam keadaan sudah buta. Ditanya, bagaimana nasihatmu? Apakah engkau yakin di atas kebenaran? Aku yakin di atas kebenaran. Kalau engkau yakin di atas kebenaran, lanjutkan. Sampai kemudian disusul ibunya oleh seseorang, anakmu telah tiada, telah terbunuh, tuntun aku ke tempatnya. Ternyata kepalanya sudah dipasang di atas tiang yang tinggi sebagai peringatan bagi yang lain agar jangan ikut-ikutan melawan penguasa. Ibunya memegangnya dan berkata, engkau hidupmu dan matimu selalu tinggi, selalu mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, radiyallahu ta'ala anhu beristihad dalam keadaan merasa lebih dulu dibayat dan lebih sah. Bahkan sebagian ulama menyatakan dia yang lebih sah bayatnya. Kaum muslimin rahimahullah, rahimakumullah ajma'in. Apakah tidak ada korban? Ada korban. Apakah tidak ada kekacauan? Ada kekacauan. Apakah tidak ada pelanggaran-pelanggaran sunnah ketika itu? Ada. Manzanik itu seperti ketapel dengan batu yang menyala dengan api, dilemparkan ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh. Demikian pula pemberontakan terhadap Bani Umayyah ala Bani Al-Abbas, ma tarattaba alaihi illa al-fasad wal halak wal damar. Setelah Bani Umayyah direbut oleh Bani Abbasiyah, kalah memang. Tapi apa yang terjadi? Ada perbaikan? Tidak ada perbaikan. Yang ada korban banyak, tekanan banyak, kekacauan banyak, harta juga banyak yang tersia-siakan. Yaitu memaksakan rakyatnya untuk berpemahaman Mu'tazilah. Pemahaman sesat. Mengapa? Karena semangatnya penguasa-penguasa Bani Abbasiyah untuk menerjemahkan, anggap itu hebat, dianggap itu ilmu pengetahuan. Siapa yang menerjemahkan satu kitab akan dikasih emas seberat kitab tersebut. Bayangkan bagaimana mereka berlomba-lomba menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka masuklah pemikiran filsafat, pemikiran Yunani, masuklah pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan seterusnya. Falam yastafidul muslimuna min hadhil khurujat abada. Kaum muslimin enggak mendapatkan faedah apapun dari kejadian-kejadian tersebut. Wada iman ta'ti mafasidaha akbar wa akbar wa akbar, dan seringkali terjadi kerusakannya lebih besar dan lebih besar daripada maslahatnya. Wa'tabiru bisomal. Lihat juga bagaimana di Somalia. Karena hakimuhum fasiqan fajira. Penguasanya fasik fajir. Fakharaju ala alaihi. Maka memberontaklah masyarakat. Fastamaru fi daumah. Au fi dawamah. Minal fitani wad dima ila yaumina hadha. Maka terjadilah kehancuran, kerusakan, fitnah demi fitnah. Terus menerus bertahun-tahun. Sampai hari ini, kata beliau. Tapi di masa beliau menulis kitab ini, barakallahu fikum, atau mensyarah kitab ini, hafidhahullahu ta'ala. Saddam al-Fajir, Saddam Hussein, al-Fajir al-Ba'thi, yang memiliki pemikiran fajir, pemikiran ba'thi, seperti atau sefaham dengan komunis. Al-Khabith, umbur, lihatlah. Walamma usqita, madza yahsul fil Iraq? Ketika mereka melawan Saddam Hussein, ketika mereka memberontak kepada Saddam Hussein, apa yang terjadi di Iraq? Perbaikan? Kemajuan? Tidak. Justru kemunduran dan kerugian. Wa madza sayahsul ala haula'i alladziina yatadhaharuna al'an? Maka apa yang akan terjadi pada mereka-mereka yang sekarang menampilkan sebagai pahlawan, ingin menumbangkan rejim yang zalim, ingin menumbangkan penguasa yang begini yang begitu? Kira-kira apa kesudahan mereka? Maladhi yatarattab ala a'malihimul an. Apa kira-kira yang terjadi di sana sekarang ini? Belum terjadi. Apa yang terjadi di sana, di Suriah sana? Satu negeri hancur, tinggal puing-puing saja. Kalau saja sudah terjadi waktu itu, mungkin akan ditulis di sini. Undur, lihat juga bagaimana. Wallah, ana asif, sungguh sangat disayangkan. Asiful asaf asyadid, aku sangat menyayangkan dengan sungguh-sungguh. Annahu la dzikra lil islami fi hadhihi al mudhaharati kulliha. Sungguh tidak ada sebutan Islam di dalam semua demonstrasi-demonstrasi. Enggak ada sedikit pun andil untuk membantu Islam, abadan. Tapi kata-katanya Islamnya kan muncul di dalam bendera-bendera mereka. Apa yang merupakan bantuan untuk Islam? Tidak ada. Justru lama itu akan menjadi, mereka lihat kerjaan mereka mengacau, demikian. Jalan macet, kami kelaparan, gak bisa lewat, dagang juga sampai susah, toko-toko tutup, segala macam. Itu keluhan-keluhan mereka dan menyalahkan Islam. Padahal gak ada satu ayat pun, wala satu hadis pun yang menyunahkan untuk demonstrasi. Silahkan menyampaikan aspirasi langsung, tidak ada halangan. Dan itulah yang namanya jihad yang paling besar atau jihad yang mulia. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa. Engkau salah, engkau keliru, perbaiki dirimu. Ittaqillah. Mungkin dia bisa pulang, mungkin enggak bisa pulang. Hilang. Wallahu ta'ala alam. Apakah ditenggelamkan di lautan atau dicor dalam betonan? Wallahu ta'ala alam. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi itu namanya menyampaikan kebenaran pada penguasa. Wa ba'dul kuttabi yahkil ijma' ala hadhihi ad-demokratiyah yantaliquna min ad-demokratiyah al-mutalib al-sya'biyah kuluha tantik min ad-demokratiyah laysa fiha matlabun islami abada. Beberapa penulis, penulis buku di akhir ini, di akhir-akhir zaman, bahkan membawakan ijma' ala hadhihi ad-demokratiyah, tentang masalah demokratiyah, yantaliquna min ad-demokratiyah al-matalib as-sya'biyah, mereka memulainya dari dasar demokrasi, kemudian tuntutan-tuntutan rakyat, semuanya itu terucap atas nama demokrasi, suara terbanyak. Karena melihatnya suara terbanyak, maka mereka menampilkan, kami banyak loh. Dengan apa? Dengan demonstrasi. Berarti demonstrasi itu produknya demokrasi. Demonstrasi, produknya demokrasi. Kami banyak, kami lihatlah. Tapi lihatlah apa hasilnya. Hatta 10 juta umat di Jakarta. Enggak ngerubah apa-apa. Apa yang dirubah? Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimukumullah. والحكام حلولهم ديمقراطية فيها ضيعة للإسلام. Dan penguasa ini semua sekarang ini terpengaruh dengan pemikiran tersebut, demokrasi. Faya ضيعة للإسلام, wahai terlalaikannya Islam. ضيعة ini terlalaikan, terlupakan Islam. Qul inna a'udzukumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in tuti aktsara man ilaih. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Ini sudah cukup untuk meruntuhkan pemikiran demokrasi. Wa in tuti aktsara man fil ard. Kalau engkau mengikuti manusia terbanyak di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau dikatakan jumhur para ulama, ada yang nyeleneh satu, itu dijulukinya dengan syadz. Kok aneh ya? Semua ulama bilang begini, dia tidak. Itu ada sesuatu, kan dikatakan syadz. Harus ada penelitian ulang apa hujahnya. Tetapi kalau manusia secara umum, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka tidak suka kebenaran. Aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Selalu Allah katakan kebanyakan jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallallah tabaraka wa ta'ala an yuhayyi li hadhihi al-buldan ulama nasihin yaqudunahum bi kitabillah. Maka kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan untuk kita kaum muslimin di semua negeri-negeri muslimin, semoga Allah jadikan penguasa-penguasa yang memimpin manusia dengan kitab wa sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penguasa-penguasa di seluruh negeri-negeri kaum muslimin salihin, nasihin, orang-orang saleh, orang-orang yang memberikan nasihat yang terbaik bi syariatillah, dengan syariat Allah dan dengan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Kenapa kita tidak mengucapkan amin? Ragu-ragu, apa mungkin? Doa harus yakin. Jangan berkata apa mungkin, apa bisa, apa. Allah Subhanahu wa taala yang akan menakdirkannya dengan sekehendaknya, dan Allah pula yang akan menakdirkan sebab-sebabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka tadinya berpikir kalau saja orang-orang yang menjadi tentara, menjadi pasukan pengaman, menjadi orang-orang yang kalau dijauhkan dari agama niscaya akan netral. Pikiran mereka, kalau dijauhkan dari agama apapun, jangan dekat agama ini, jangan dekat agama itu, niscaya mereka akan bisa netral. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya, akhlaknya jadi rusak. Karena tidak terbimbing oleh agama. Bahkan barakallahu fikum, tidak terbimbing yang lebih penting lagi dengan agama Islam, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Maka niscaya akan berpikir ulang, ternyata agama itu perlu. Ternyata din yang hak, yang akan menjaga mereka, menjaga hati mereka, menjaga akhlak mereka dari kecurangan, dari kemunkaran, dari keboliman, akan ada yang menahan di sini takut pada Allah. Allah Maha melihat. Ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan, ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Apa maknanya? Perlu akidah. Perlu akidah yang akan meluruskan akhlak mereka. Mudah-mudahan melek. Ternyata memang diperlukan dinul Islam. Barakallahu fikum. Inil hukmu illa lillah. Amara alla na'budu illa iyyah. Hukum ini milik Allah. Dan janganlah kita beribadah kecuali kepadanya. Wal hukmu lillahi ta'ala rabbana subhanahu alladhi khalaqana wa khalaqal arda wa khalaqas sama wa amaddaka bin naili wa amaddaka bil anhar. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang mendukung kita dengan berbagai macam apa yang Allah berikan, sungai-sungai dan berbagai macam kebun-kebun dan berbagai macam apa yang Allah berikan untuk kita manusia. Maka semestinya kita manusia untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nakfi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.